tersiksa. Selalu ku ingin berdua denganmu pujaan hatiku. Curahan hatimu tanda setia, diriku berjanji cintaku hanya untukmu. Percaya aku sayang padamu dengan sepenuh hatiku. Tercapai detik rasanya tersiksa, selalu ku ingin berdua denganmu pujaan hatiku.

ayah dan ibu. Sudah aku yang kau sakiti,

gembira melihat dindaku, karena bersama mengikat janjimu suci berpadu. Janganlah kandaku tinggalkan diriku, karena bersama mengikat janjimu. Cintamu itu memang dinda tak janji palsu. Kalau begitu marilah dindaku menyanyi bersuka-suka enam madu cinta kasihmu. Marilah berdoa thank you. surga dunia. Kenangan malam yang pertama. berdua.